Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Termasuk merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yaitu dengan dimudahkan baginya sebab-sebab mendapatkan ilmu an-nafi', al-ilm an-nafi'. Al-ilm an-nafi' adalah al-ilm yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ini merupakan di antara taufik yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang wajib bagi kita adalah untuk selalu bersyukur, mensyukuri kenikmatan ini. Di saat Allah mudahkan bagi kita, Allah berikan kita sebab-sebab untuk mendapatkan al-ilmu nafi' dan al-amal salih, kita hendaknya untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, miftahul mazid syukru rabbil alamin. Kunci tambahan nikmat adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin. Maka seorang hamba terus kita semua bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala di waktu ini, di saat-saat yang seperti ini. Berapa banyak manusia yang lalai dari agama Allah, berapa banyak manusia yang menggunakan waktu mereka kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita di waktu yang sekarang ini berada di tempat yang mulia, duduk bermajlis dalam suatu majlis ilmu. Berapa banyak di saat yang saat ini juga, berapa banyak orang yang bermaksiat, berapa banyak orang yang sedang duduk-duduk dalam perkara yang tidak memberikan manfaat baginya. Dan berapa banyak pula di saat-saat yang seperti ini orang yang na'udzubillah berbuat syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah berhala dan seterusnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Dan alhamdulillah kondisi kita pada suatu majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan majlis yang seperti ini. Ini merupakan kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka hendaknya kita bersyukur, terus kita ingat akan kenikmatan tersebut. Kita jaga kenikmatan ini. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan itu. Wa illa ini semua adalah taufik dari Allah. Semua ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kalau tidak, kalau bukan karena taufik dari Allah, maka kita sama seperti halnya kebanyakan orang. Jasad itu sama jasad kita dengan mereka, sama badan kita sama dengan badan mereka. Tidak ada bedanya antara kita dengan mereka. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang Allah berikan di hati kita keimanan, dan Allah berikan kepada kita cinta dengan as-sunnah. Maka ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga hendaknya kita untuk selalu semangat dalam talabul ilm, semangat dalam menuntut al-ilm. Al-ilm butuh untuk serius di saat mempelajari ilm, butuh untuk sabar. La yanalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak dapat diraih dengan jasad yang santai. Namanya ilmu pasti butuh pengorbanan, butuh untuk keseriusan, butuh untuk bersabar. Masyaqqah berat, terus hadir di majelis ilmu berat, iya berat. Tapi ini merupakan amalan yang sangat besar. Seseorang tidak akan mendapat sesuatu yang dia inginkan kecuali pasti dia harus berusaha terlebih dahulu. berusaha terlebih dahulu. Faljaddu, faljiddu biljaddi. Faljiddu biljaddi walhirmanu bilkasali. Walhirman bilkasal. Aljiddu biljaddi, dalam sebuah patah disebutkan aljiddu biljaddi walhirmanu bilkasal. Aljid, keberuntungan. Aljid, yani hasil yang baik itu diraih dengan aljad, dengan kesungguhan. Walhirman, kegagalan, kerugian itu diraih dengan al-kasal, dengan kemalasan. Maka al-ilm butuh adanya as-sabr, butuh dengan as-sabr al-mujahadah, terus sabar di atas apa yang menimpa kita di saat talabul ilm. Fahris ala ma yanfa'uk. Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa. Al-ilm an-nafi' merupakan perkara yang paling bermanfaat bagi kita. Merupakan perkara yang paling bermanfaat bagi kita. Mungkin kita sering mendengar faedah, banyak faedah di saat kita bermajlis dalam suatu majlis ilmu. Kita mendengar faedah yang mana mungkin faedah tersebut sangat kita butuhkan. Mungkin saja kita mendengar suatu faedah yang kita tidak hiraukan, yang kita tidak peduli, yang padahal di suatu saat nanti mungkin kita sangat membutuhkan faedah yang pernah kita dengar tersebut. Berapa banyak faedah yang pernah kita dengar yang di saat kita mendengar faedah itu terasa belum penting, belum penting. Tapi di kemudian hari kita sangat butuh dengan faedah yang pernah terlewat tersebut. Bahkan sampai ada yang bertanya kepada kita, apa hukum ini dan ini, padahal kita pernah mendengar faedah tersebut. Tapi kita tidak serius, tidak betul-betul memahami faedah yang pernah kita lewat, yang pernah kita rasakan itu. Maka al-ilm merupakan faedah. Semangatlah dalam talabul ilm. Dengan ilmu ini kita mengetahui apa yang Allah wajibkan atas kita. Dengan ilmu kita mengetahui apa tujuan Allah menciptakan manusia. Tidak lain dan tujuan Allah menciptakan kita semua yaitu untuk beribadah, untuk beribadah. Tentunya ibadah dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu orang yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah itu para ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Maka al-hirs, sering nasihatkan tentang al-hirs, semangat dalam talabul ilm. Tidak mesti kita belajar talabul ilm sampai kita menjadi seorang alim, seorang mudarris, seorang guru. Tidak, bukan tujuan kita. Kita belajar menuntut ilmu, tujuan kita adalah ikhlas mengharap wajah Allah dan juga untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Tidak mesti kita harus menjadi seorang yang berilmu, yang alim, seorang syekh, seorang ustaz, tidak. Tetapi yang sangat disayangkan, yang sangat perlu untuk dikoreksi, yaitu jika seorang tidak belajar, yang aib bagi dia adalah ketika dia di rumahnya, tinggal bersama anak-anaknya, tinggal di lingkungannya, dalam keadaan dia jahil terhadap agamanya. Inilah yang disesalkan. Inilah yang disesalkan. Maka talabul ilm, talabul ilm, butuh kita menerapkan ilmu tersebut di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Maka ilmu merupakan perkara yang paling bermanfaat bagi kita semua. Tentu yang namanya talabul ilm butuh as-sabr, butuh as-sabr al-mujahadah, kesungguhan. Dalam sebuah syair disebutkan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak pernah merasakan rendahnya menuntut ilmu sesaat saja, orang saya yang tidak pernah merasakan rendahnya, ini susahnya dia, berat mempelajari ilmu sesaat saja, sesaat dia tidak pernah merasakan hal itu, maka akibatnya tajarra dzullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan rendahnya kejahilan seumur hidupnya. Maka dia akan merasakan rendahnya kejahilan seumur hidup dia. Jika tidak pernah belajar, tentu yang ada adalah jahil, jahil dia seumur hidupnya. Maka al-hirs ala talabil ilm, al-hirs al-mujahadah, al-sabr ala majaqqah fi talabil ilm. Ikhwani fillah, kembali kita melanjutkan tema pembahasan kita fiqh muyassar. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas permasalahan al-imamah, dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mas'alah as-sabi'ah, masih dalam permasalahan al-imamah. Qala ahkamun al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Ahkamun mutafarriqatun fil imamati wal jama'ah, hukum-hukum yang lain tentang al-imamah dan al-jama'ah. Qala wa minal ahkamil muta'alliqati bil imamati wal jama'ati ghairi ma taqaddam, di sini mu'alif akan menyebutkan beberapa hukum yang terkait dengan al-imamah dan jama'ah yang belum disebutkan. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan imamah, dengan imam dan al-jama'ah, ghairi ma taqaddam, selain yang telah disebutkan, di antara hukum yang terkait dengan al-imam dan jamaah selain yang telah disebutkan, yang pertama qala al-awwal istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha min al-imam, disunnahkan orang-orang dewasa dan qurb ulil ahlam, yakni orang dewasa, wan nuha dan orang yang berakal, untuk dekat dengan imam. Disunahkan yang dekat, posisi yang paling dekat dengan imam itu adalah orang-orang dewasa yang berakal, yang ulul ahlam, hanya orang dewasa dan orang yang berakal. Disunahkan untuk dekat dengan al-imam. Fayuqaddamu ulul fadli wal aqli wal anah khalfal imami, maka disunnahkan untuk maju atau mendekat orang-orang yang memiliki keutamaan, wal aql dan orang yang berakal, wal anah dan orang yang mempunyai sifat al anah, kehati-hatian, khalfal imam, di belakang imam, wa qariban minhu dan dekat darinya, dan dekat darinya. Liqawli, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hendaklah liyalini, yani hendaklah berdiri di belakangku salah seorang di antara kalian dari ulul ahlam, orang yang dewasa, wan nuha dan berakal, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka ini hukumnya sunnah. Hanya orang-orang yang di belakang imam itu adalah orang-orang dewasa, orang yang memiliki akal, orang yang berilmu terlebih. Maka itu lebih utama untuk di posisi paling dekat dengan imam. Apa hikmahnya? Qala wal hikmatu fi dzalik, hikmahnya adalah ay ya'khudhu 'anil imami wa yaftahu alayhi fil qira'ati idha ihtaja ila dhalika. Hikmahnya adalah agar mereka memperhatikan imam, wa yaftahu alayhi fil qira'ah, dan dapat membenarkan bacaan imam jika salah dalam baca ayat Al-Qur'an, jika salah maka yang paling dekat dengan imam, orang yang di belakangnya mampu untuk membenarkan bacaan imam tersebut. Idza taja ila dzalik, jika diperlukan hal tersebut. Wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fi shalah. Dan juga di antara hikmahnya itu, dan orang yang di belakang imam ini, jika adalah orang-orang yang dewasa dan orang yang berakal, dia dapat mengganti, bisa mengganti posisi imam. Idza nabahu syai'un fi shalah, jika terjadi sesuatu dalam salat, misalnya imam batal, imam keluar dari salat, maka yang maju itu yang di belakangnya, atau imam memilih orang yang menggantikannya, yaitu tentu dia mencari orang yang terdekat. Maka inilah hikmah disunnahkannya orang yang paling dekat dengan imam itu adalah orang yang dewasa dan orang yang tentunya bisa membaca Al-Quran dan orang yang berakal, orang yang berakal, bukan anak-anak. Kemudian permasalahan yang kedua atau yang berikutnya, poin yang kedua, al-hirsu ala shaffil awal. Al-hirsu ala shaffil awal, semangat untuk mendapatkan shaff al-awwal. Semangat untuk mendapatkan shaff al-awwal. Qala yustahabbu lil ma'mumin ay yataqaddamu ila shaffil al-awwal. Disunnahkan bagi para makmum untuk ay yataqaddam, maju, ila shaffil al-awwal, ke shaff yang pertama, ke shaff yang pertama. Wa yahrisu alayhi, dan bersemangat untuk mendapatkan shaff awal. Wa yahdharu min at-ta'akhur, dan hendaknya untuk berhati-hati, waspada dari keterlambatan dan keterakhiran. Tentunya ini semua merupakan nasihat untuk kita semua, termasuk ana dan juga antum semua. Itu untuk kita semangat untuk mendapatkan shaf yang pertama. Setelah ini hukumnya sunnah, disunnahkan bagi para makmum, para jamaah, untuk mencari shaf yang awal dalam salat jamaah. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hal itu, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian dan ikutilah aku. Wal ya'tam bikum man ba'dakum, dan orang yang di belakang kalian hendaknya mengikuti kalian. Ini orang yang di belakang tentu melihat bagian depannya, tentu melihat saf yang depannya, tentu dia akan mengikuti saf yang di depannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan. Qala la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah. Senantiasa suatu kaum itu terus menerus dia mengakhirkan posisinya dari saf, terus menerus dia di belakang saf, hatta yu'akhkhiruhumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia, sampai Allah mengakhirkan dia. Ini tentu menunjukkan sunnahnya mendapatkan saf yang pertama atau saf yang depan, dan berhati-hati dari saf yang belakang. Dan terus menerus berada di saf yang belakang ini juga tidak semestinya. Qala wa qawluhu, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau seandainya manusia tahu pahala yang terdapat pada an-nida, yakni pada adzan, dan saf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan hal tersebut, illa an yastahimu alaih, kecuali mereka harus melakukan perundian, lastahamu, maka tentu mereka akan melakukan undian tersebut. Law ya'lamun nas, kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan pahala yang ada pada adzan dan pahala yang ada pada saf pertama, tentu mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Kalau tidak bisa, sampai ada perundian, mereka tentu akan melakukan perundian untuk mendapatkan yang namanya saf pertama tersebut. maka al-hirs semangat untuk mendapatkan shaf yang pertama ini merupakan di antara sunnah, di antara perkara yang dihimbau oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala amma an-nisa'u fa yustahabbu an yakunna fi as-sufufil mutaakhirah. Adapun para wanita, maka disunnahkan untuk berada di shaf paling belakang, shaf yang belakang. Maksudnya ini jika salat berjamaah bersama ar-rijal, bersama laki-laki, maka posisi shaf wanita itu paling belakang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah di depan, yang paling depannya, wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jelek shaf laki-laki yaitu shaf yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Adapun sebaik-baik shaf para wanita adalah shaf yang terakhir. Maksudnya adalah jika salat bersama ar-rijal, karena semakin mereka berada di belakang tentu semakin tertutup. Wa syarruha awwaluha, dan sejelek-jelek shaf wanita yaitu di yang paling depan, yang paling depan. Maka hadis ini juga menunjukkan keutamaan atau himbauan untuk mendapatkan shaf al-awwal. Kemudian poin yang berikutnya, ats-tsalits, taswiyatus sufufi wat-tarasu fiha. Taswiyatus sufuf wat-tarasu fiha. Taswiyah, yang meluruskan saf, meluruskan saf wat-taras, yang dan merapatkan, merapatkan satu dengan yang lainnya dalam saf tersebut. Wasaddul faraji, dan menutup celah, menutup celah. Ini hukumnya wajib, aras sahih. Menurut pendapat yang sahih bahwa meluruskan saf, merapatkannya, dan juga menutup celah-celah yang kosong dalam saf tersebut, ini hukumnya wajib berdasarkan sangat banyak dalil, sangat banyak hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan akan hal tersebut, memerintahkan untuk meluruskan saf dan merapatkannya. Sangat banyak hadis mutawatir, hadis mutawatir yang menunjukkan perintah untuk meluruskan saf dan merapatkannya. Maka pendapat yang sahih bahwa ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu lafaz Rasulullah SAW, aqimus sufuf wasuddu al-faraj, sawu sufufakum latusawunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum. Banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan ini. Terdapat ancaman dari Rasulullah SAW, latusawunna sufufakum, tidaklah kalian benar-benar merapatkan saf kalian, atau la yukhalifannallaha baina wujuhikum, atau Allah akan jadikan kalian berselisih satu dengan yang lainnya. Maka ini hukumnya wajib, meruskan dan merapatkan saf, menutup celah yang ada pada saf, itu hukumnya wajib. Fal awwal wa itmamus safi al awwal, fal awwal wa itmamus safi al awwali fal awwali, dan menyempurnakan saf awal kemudian yang berikutnya, awal yang kemudian yang awal lagi. Maka meluruskan saf, merapatkannya, dan juga menutup celah, dan juga menyempurnakan saf, ini disyariatkan, merupakan perkara yang disyariatkan. Jadi tidak membuat saf yang baru sampai saf yang di depan penuh terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita membuat saf yang baru sampai yang betul-betul penuh saf yang sebelumnya, saf yang sebelumnya betul-betul penuh. Qala yustahabbu lil imam an ya'mura bi taswiyatis shufuf, disunnahkan bagi imam untuk memerintahkan makmum supaya meluruskan safnya. Wasaddul faraj, dan supaya makmum menutup celah, celah yang ada dalam saf tersebut. Qabla ad-dukhuli fi shalah, sebelum memulai salat, sebelum memulai salat, disunnahkan imam untuk memerintahkan makmum supaya meluruskan saf. Ini juga hukumnya sunnah. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum salat. difi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, inilah perbuatan beliau yang beliau lakukan. Wali qawlihi, dan juga berdasarkan sabda beliau, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah, luruskan saf-saf kalian, karena kelurusan saf itu diantara merupakan diantara kesempurnaan dalam salat. Qala wa Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, iqamat dikumandangkan, fa aqbala alaina, maka Rasul menghadap kepada kami dengan wajahnya. Faqala aqimu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, wa tarassu, rapatkanlah, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Waqala Anas radhiyallahu anhu, dan juga Anas bin Abi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ahaduna yulziqu minkabahu biminkabi sahibihi wa qadamahu biqadamihi, kami dahulu, salah seorang dari kami dahulu, yulziqu minkabahu mankibahu, yulziqu mankibahu, salah satu dari kami, salah seorang dari kami dahulu, saling merapatkan, yakni menempelkan, merapatkan pundaknya dengan bimangki sahibi, bimangkabi, bimangkibi sahibi, bimangkibi sahibi, dengan pundak saudaranya. Waqadamahu, dan kedua kakinya, dan kakinya dengan kaki saudaranya, saling merapatkan pundak dengan kaki. Maka inilah yang disyariatkan, inilah yang sunnah, yaitu merapatkan saf dan meluruskan serta menyempurnakan saf yang pertama kemudian yang berikutnya. Tapi yang perlu diberi tanbih, yaitu supaya tidak berlebihan, jangan sampai kita menerapkan syariat ini sampai kita berlebihan, terlalu berlebihan saf yang sempit kita masuk sehingga mengganggu orang yang di sebelahnya. Jadi, nah, kita menerapkan sunnah, tetapi jangan sampai menerapkan sunnah kita ini sampai melakukan perbuatan yang haram, yaitu mengganggu orang sholat, mengganggu yang sedang sholat. Misalnya sangat sempit, sudah sofnya sempit, dia maksa masuk ke sof tersebut sehingga betul-betul sempit, maka ini tentu mengganggu, tentu ini mengganggu. Tapi jika masih memungkinkan untuk masuk dan tidak terjadi fitnah, maka wajib harus untuk masuk menutup celah tersebut. Kemudian jika ada celah yang kosong di depan, walaupun di tengah-tengah salat, boleh kita maju, boleh kita maju menutup saf yang kosong tersebut. Qala wa yustahabu itmamu saf al-awwali falladhi yalihi, dan disunnahkan menyempurnakan saf yang awal, saf yang pertama, kemudian yang berikutnya, yang paling pertama, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Fa idza kana naqas falyakun fi akhir as-sufuf. Fa idza kana naqas falyakun fi akhir as-sufuf. Jika sudah selesai sempurna semua saf-saf yang di depan, maka falyakun, maka hendaklah dia berada di saf yang terakhir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha, tidakkah kalian tasufun, bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb, di sisi Rabbnya. Faqulna, ma kami berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha, bagaimana para malaikat itu bersaf di sisi Rabbnya. Qala yatimmuna as-sufuf al-awwala wa yatarassuna fi as-saffi. Rasulullah SAW menjawab, mereka yakni para malaikat menyempurnakan saf yang di depan terlebih dahulu, wa yatarassuna fi as-saffi, dan merapat dalam saf tersebut. Yani saling merapat satu dengan yang lainnya. Inilah saf para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah tasfiyah as-sufuf. Di antara perkara yang perlu kita ketahui dalam salat, yaitu tasfiyah as-sufuf, meluruskan saf dan merapatkannya lurus. Jadi shaf itu lurus, tidak sampai bengkok, tidak sampai yang ada yang di depan, ada yang di belakang, tapi lurus. Dan juga rapat satu dengan yang lainnya. Inilah yang wajib, inilah yang wajib. Tapi jika timbul fitnah dalam suatu kaum misalnya yang tidak mengenal tentang sunnah ini, membenci yang asalnya adalah sunnah, membenci untuk merapatkan shaf, tidak suka dengan hal itu, maka itu urusan mereka. Tapi jangan, jika kita sudah merapat dan dia tidak mau, nah cukup, tidak perlu kita harus memaksa dia untuk merapat dengan kita, karena kita telah melakukan apa yang wajib bagi kita. Kita ingin merapatkan ashaf. Tapi jika ada orang yang tidak mau, maka itu urusannya aja, itu urusannya dia, dan cukup, kita tidak perlu untuk memaksa dia untuk merapatkan ashaf. Kalau yang berikutnya, rabi', permasalahan yang keempat, poin yang keempat dari permasalahan dari hukum-hukum imamah, salatul munfaridi khalfas shaffi, salat orang yang sendirian di belakang shaff. Salatul munfarid khalfas shaff. Apa hukumnya? Qala la tasihhu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaffi. Tidak sah salat seseorang pria, ar-rajul, wahdahu, sendirian, munfaridan, yani sendirian, khalfas shaff, di belakang shaff sendirian. Liqaulihi, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaff. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas shaffi fa amarahu an yu'ida shalah. Dan juga dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang salat sendirian di belakang shaff, maka Rasul memerintahkannya untuk mengulang salatnya. Maka Rasul memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Maka asal dari salat sendirian di belakang shaf ini tidak boleh, tidak boleh. Kecuali terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa secara mutlak salat satu orang sendirian di belakang shaf, maka tidak sah salat dia. Dia harus mengulang salatnya. Tidak sah secara mutlak berdasarkan zahir dari hadis ini. Berdasarkan zahir dari hadis ini. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Sa'di dan juga Syekh Al-Uthaimin, bahwa nah, asalnya tidak boleh seorang salat sendirian di belakang shaf sendirian berdasarkan hadis ini. Dan juga Rasul melihat ada seorang yang salat sendirian di belakang shaf, maka Rasul memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Tetapi bagaimana halnya jika misalnya sudah penuh, bagian depan sudah penuh, tidak bisa lagi dia untuk masuk. Dia mencari orang yang mencari teman untuk berdiri bersaf bersama yang di belakang, tidak dapat, tidak ada lagi orang kecuali dia. Maka bagaimana kondisi orang yang seperti ini? Apakah dia tetap salat di belakang atau bagaimana? Di sini Syekh Al-Uthaimin memberikan penjelasan, yakni yang dimaksud larangan dalam hadis tidak ada salat di belakang shaf sendirian, ini maksudnya adalah jika tanpa udzur. Namun jika ada udzur, misalnya shaf yang di depan betul-betul penuh, tidak bisa dia masuk lagi, dan sudah tidak ada lagi temannya, dia nyari orang enggak ada, maka ini udzur. Juga hadis ini menunjukkan wajibnya menyempurnakan shaf, wajibnya untuk masuk ke dalam shaf. Hadis la salata al-munfarid khalfas shaf, hadis ini menunjukkan wajibnya masuk ke dalam shaf. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak sah salatnya orang yang sendirian di belakang shaf, menunjukkan wajibnya untuk masuk ke dalam shaf. Nah, kewajiban ini bisa gugur. Kewajiban yang namanya suatu kewajiban bisa gugur jika ada udzur. Yang namanya kewajiban dalam sebuah kaidah, la wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban jika adanya al ajiz, ketidakmampuan. kewajiban tersebut dapat gugur kalau tidak mampu. Kewajiban berdiri dalam sholat bisa gugur jika tidak mampu berdiri, boleh sholat duduk. Kewajiban berpuasa bisa gugur, tapi dia menggantinya di saat mampu. Jadi asal kewajiban, na'am. Tapi jika kewajiban tersebut ada udzur, berhalangan, dia tidak bisa melakukan kewajiban itu, maka terdapat udzur. Maka terdapat udzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali apa yang dia mampu. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai apa yang kalian mampu. Maka orang yang kondisinya seperti tadi dan dia tidak ada lagi temannya dan sudah penuh saf di bagian depan, maka boleh tetap sah salat dia sendirian. Maka yang dimaksud batal salatnya yaitu jika tidak ada udzur. Jika dia tidak ada udzur, tidak ada udzur di bagian depan saf, masih ada celah yang bisa dia masuk ke situ. Tapi dia tetap milih salat di belakang sendirian, maka ini salatnya tidak sah. Maka ini salatnya tidak sah. Tapi jika ada udzur, di antara udzur yaitu terpenuh, sudah penuh saf yang di depan, penuh, ini merupakan udzur. Ini merupakan udzur. Kemudian apakah boleh misalnya seseorang tidak mendapat teman di dalam safnya, jadi saf yang paling terakhir, dan dia tidak ada lagi kawannya, apakah boleh dia menarik orang yang di depan untuk menjadi temannya? Apakah boleh bagi dia menarik orang yang di depannya supaya menjadi teman dalam saf dia? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh karena terdapat banyak pelanggaran. Terdapat banyak pelanggaran, di antaranya itu mengganggu orang yang sedang sholat tersebut, mengganggu dia, mengganggu orang yang ditarik ini. Kalau dia harus menarik, memanggil orang yang di depan, tentu akan terganggu. Orang yang sedang sholat itu akan terganggu. Dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya itu akan membuat celah dalam shaf, akan terputus shafnya. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan, melarang kita untuk memutus shaf. Man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan putus dia dari Allah. Yani Allah putus hubungannya dengan Allah. Allah tidak pedulikan dia, Allah biarkan dia dalam urusannya sendiri. Dan juga akan membuat saf tersebut, di antara pelanggaran yang juga itu akan membuat saf tersebut akan bergerak untuk menutup saf itu. Orang-orang yang ada di saf itu akan bergerak untuk menutup celah. Disiapkan orang, satu orang yang ditarik ke belakang. Maka tidak perlu untuk menarik yang di depan. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Tidak perlu untuk menarik orang yang di depan. Jika memang sudah penuh yang di depan dan tidak ada orang lagi selain dia, maka tidak mengapa dia sholat walaupun sendirian, karena ini kondisi udzur. Karena ini kondisi al-udzur. Kemudian dikecualikan, disebutkan oleh para ulama bahwa permasalahan yang dikecualikan yaitu wanita. Yaitu wanita. Dikecualikan wanita yang sholat bersama laki-laki. Kaum wanita yang sholat bersama ar-rijal, maka boleh, walaupun dia sendirian, boleh dia sholat di saf paling belakang sendirian. Kalau perempuan boleh. Di kalangan perempuan tidak boleh, tidak bisa untuk bersaf bersama laki-laki. Jadi pengecualian ini khusus untuk wanita, untuk perempuan. Untuk perempuan yang sholat di bersama laki-laki, sholat di masjid yang bersama ar-rijal. Tetapi jika wanita sholat berjamaah bersama wanita yang lainnya, maka juga berlaku hukum ini. Juga berlaku hukum ini. Tidak boleh dia sholat sendirian di belakang saf. Kalau wanita sama wanita sholat berjamaah, wanita ada jamaah juga sama wanita, maka tidak boleh dia sholat sendirian di belakang saf. Tapi jika sama laki-laki, bersama laki-laki, dan dia hanya seorang diri wanita, maka boleh di belakang sendirian. Kemudian permasalahan posisi imam wanita dalam sholat. Posisi imam wanita dalam sholat, misalnya para wanita an-nisa ingin menegakkan sholat jamaah, maka di mana posisi imam bagi wanita? Apakah sama seperti laki-laki? Terdapat khilaf di antara para ulama. sebagian mengatakan bahwa posisi wanita sama seperti posisi laki-laki, karena tidak ada dalil yang membedakannya. Tidak ada dalil yang membedakannya. Jadi posisi wanita dalam imam dan makmum sama seperti laki-laki. Jika imamnya dua atau lebih, lebih dari satu, maka di belakang, dan imam di depan. Jika makmum hanya satu, maka makmum di bagian kanan imam, sama seperti laki-laki. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa posisi imam wanita yaitu di tengah saf, di tengah saf, tidak di depan. Jika makmumnya banyak, maka posisi wanita itu di tengah saf, yakni maksudnya tidak maju, tetapi satu baris dalam saf tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah athar perbuatan sahabah atau perbuatan sahabiyah Aisyah dan Ummu Salamah. Inilah perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah. Dahulu Aisyah jika menjadi imam, beliau bersaf dalam saf tersebut dan tidak maju ke depan. Demikian juga Ummu Salamah. Pendapat yang pertama tadi mengatakan sama seperti laki-laki, dikarenakan tidak ada dalil yang nas dari Nabi SAW yang membedakan. Pendapat yang kedua mengatakan beda, saf imam pada saf wanita yaitu di tengah, yakni sama, tidak sama. Jadi kalau imamnya banyak, sejajar dengan makmum di saf yang paling depan, tapi di bagian tengah. Maka ini pendapat yang kedua berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Mereka pernah melakukan hal tersebut. Dan para ulama berbeda pendapat apakah perbuatan sahabat itu hujjah. Jawabannya, naam. Perbuatan sahabat itu bisa hujjah. Perbuatan sahabat bisa menjadi sebuah hujjah jika tidak menyelisihi nas dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi perbuatan tersebut, yang mengomentari ucapan tersebut. Jadi perbuatan sahabat, apakah bisa kita berdalil dengan perbuatan sahabat? Sahabat telah melakukan demikian, kemudian kita jadikan dalil. Jawabannya, bisa dengan syarat. Jika perbuatan sahabat itu tidak menyelisihi dalil. Terkadang sebagian sahabat melakukan perbuatan yang menyelisihi dalil. Mungkin dia tidak tahu ilmunya, belum mendapat dalil. Selama perbuatan sahabat itu tidak menyelisihi dalil dan tidak ada penyelisihan dari sahabat yang lain, maka ini perbuatan dia bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Selama perbuatan sahabat tersebut tidak menyelisihi an-nas dan tidak menyelisihi sahabat yang lain, tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi perbuatan sahabatnya ini, seperti perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah di sini. Tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari perbuatan dia. Terlebih Aisyah merupakan di antara fuqaha, di antara orang yang faqih dalam agama dari kalangan para sahabat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang faqih, orang yang banyak ilmunya. Beliau pernah melakukan hal ini, maka tentu ini bisa lebih kuat untuk menjadi sebuah hujjah, Walaupun tidak ada marfu sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW, hanya perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah tadi dapat menjadi hujjah, dikarenakan perbuatan ini tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya dan juga tidak menyelisih an-nas. Tapi inilah beberapa pembahasan terkait al-imamah. Dengan ini kita selesai, alhamdulillah, permasalahan al-imamah, bab yang ke-8. Dan kemudian bab yang berikutnya itu tentang salat ahlil adar, salatnya orang-orang yang diberi udzur. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.